Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini untuk melanjutkan kembali pelajaran kita membahas bagaimana perjalanan hidup para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan bagaimana sirah atau perjalanan hidup dari sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Akhirnya beliau radhiyallahu anhu Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk terbunuh di tangan para pengacau. Kemudian kita sebutkan bahwa ketika Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, sebagian sahabat langsung membaiat Ali bin Abi Thalib. Namun sebagian yang lain menunda karena menginginkan agar ada pertanggungjawaban terlebih dahulu terhadap pembunuhan Utsman. Harap diselesaikan terlebih dahulu. Maka inilah yang nanti akan melahirkan perang Jamal. Ya, perang pertama yang terjadi antara para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ini akhir dari pembahasan kita. Maka insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan mulai membahas sejarah atau perjalanan hidup khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau ini masih kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sangat dekat sekali hubungannya dengan Rasul alaihi salatu wasallam. Satu kakek, sama-sama cucu dari Abdul Muthalib. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib, kalau Ali ini adalah putra dari Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Nasab beliau sama. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah dan seterusnya. Ini sama dengan nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beliau kunyah Abu Turab. Kunyah adalah panggilan atau julukan yang dimulai dengan Abu untuk laki-laki dan Ummu untuk perempuan. Nah, beliau dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai Abu Turab. Apa arti Abu Turab? Bapaknya tanah. Ya, panggilan kepada beliau Abu Turab karena beliau radhiyallahu anhu suatu ketika pernah ditemui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di masjid karena sedang ada konflik dengan istri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Akhirnya Ali itu pergi ke masjid. Kemudian beliau, ya, zaman dahulu belum ada permadani. Jadi alas masjid itu masih pasir, masih tanah. Ya, sehingga wajah beliau tertutupi tanah. Ya, ada tanah di wajah beliau. Maka beliau dipanggil oleh Rasulullah SAW sebagai Abu Turab karena adanya turab, tanah pada beliau. Itu yang kadang kalau kita ada konflik keluarga itu terkadang lebih baik menyingkir, ya. Ya, sampai menenangkan diri di luar daripada nanti tetap berada di rumah kemudian konflik semakin menjadi-jadi. Ada saatnya seorang suami ketika terjadi pertikaian antara dia dengan istri, dia menyingkir terlebih dahulu, kemudian dia keluar tenang baru kembali untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, Ali bin Abi Thalib juga dikenal sebagai Abul Hasan karena putra beliau yang juga merupakan cucu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama namanya adalah Al-Hasan. Al-Hasan bin Ali. Kemarin kita sempat singgung Al-Hasan dan juga adiknya Al-Husain ini termasuk yang ditugaskan Ali untuk menjaga Utsman ibn Affan dari serangan para pengacau. Ibu Ali bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Qusay bin Kilab. Ya. Ali kemudian memiliki beberapa orang saudara laki-laki. Di antara saudaranya yang bernama Thalib. Ya, makanya bapak beliau disebut sebagai Abu Thalib karena anak tertuanya bernama Thalib. Kemudian Aqil, kemudian Ja'far. Ja'far ini yang memimpin kaum muslimin di perang Mu'tah yang sampai tangannya terputus ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk menyerang orang-orang Romawi yang telah membunuh utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pertama Zaid bin Harithah sebagai komandan pertempuran. Kemudian ketika Zaid jatuh maka digantikan dengan siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Ketika Ja'far kalah atau Ja'far meninggal dunia, gugur mati syahid, digantikan dengan Abdullah bin Rawaha. Kemudian ketiga-tiganya gugur di medan pertempuran, baru kemudian pertempuran diambil alih komandannya, pasukan kaum muslimin diambil alih ya komandonya oleh siapa? Khalid ibn Walid. Kemudian juga beliau memiliki dua orang saudara perempuan, yaitu Ummu Hani dan Jumanah. Ayah beliau namanya Abu Thalib, aslinya Abdul Manaf, tapi lebih dikenal dengan panggilan Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah pamannya Rasulullah SAW yang sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Namun kemudian Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dia meninggal di atas kekufuran, di atas agama jahiliyah. Ya, ini nasab dari Ali bin Abi Thalib. Kalau kita lihat, beliau termasuk dari keluarga yang mulia. Hampir sama nasabnya dengan Nabi alaihi salatu wasalam, satu kakek. Kemudian bagaimana bentuk fisik dari Ali? Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra bahwa Ali bin Abi Thalib ya keseluruhan tubuhnya atau mayoritas tubuhnya itu berkulit sawo matang. Bola matanya agak besar. Dan kulit beliau agak kemerah-merahan. Jadi sawo matang agak kemerah-merahan. Kemudian kata Imam Ibnu Sa'ad bahwa untuk ukuran orang Arab beliau termasuk pendek. Kalau kita lihat kan kita sebutkan kemarin kalau Abu Bakar itu apa? Kurus ceking ya. Tinggi tapi kurus ceking. Itu sopan enggak kalau ceking ya? Kurang sopan ya. Pokoknya kurus sekali ya. Kalau Umar badannya tinggi besar. Kalau Utsman sedang, kalau Ali agak pendek. Ya. Kemudian beliau berjanggut lebat, janggutnya lebat, kemudian dada dan kedua pundaknya putih. Lalu rambut di dada dan pundaknya cukup lebat. Jadi Masya Allah ya, Ali itu dadanya berbulu, kemudian pundaknya berbulu. Kemudian beliau memiliki wajah yang tampan dan gigi yang rapi. Disebutkan oleh Imam Ibnu Sa'ad bahwa beliau ringan langkahnya, ketika jalan cepat. Ini bentuk fisik dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ingat beliau berwajah tampan. Wajar kalau istrinya banyak ya. Nah, beliau Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini memiliki satu istri. Nah, ini lihat ya, Bapak-bapak. Istrinya cuma satu, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha, putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Fatimah meninggal baru beliau poligami. Jadi Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam ya sampai wafatnya itu Ali tidak pernah memadu Fatimah. Beliau hanya memiliki satu orang istri saja yaitu putrinya Rasul. Nah, begitu Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia, nah barulah beliau poligami. Pasca wafatnya Fatimah, Ali menikah lagi. Sampai kemudian dicatat bahwa beliau sampai memiliki 9 orang istri. Tapi ingat ya, ini tidak dikumpulkan dalam satu waktu, enggak boleh. Itu khususan bagi Nabi alaihi salatu wasalam. Bagi umatnya termasuk juga Ali hanya boleh menikah dalam satu waktu memiliki 4 orang istri. Dan kemudian salah paham bahwa itu Ali 9, ya udah saya 9 juga ya. Satu aja susah ya. Yang pertama adalah Fatimah binti Rasulullah, kemudian Khawlah binti Ja'far Al-Hanafiyah. Ya, ini yang kemudian melahirkan Muhammad Al-Hanafiyah. Kemudian Laila binti Mas'ud bin Khalid Ad-Damim, kemudian Ummu Banin Fatimah binti Hizam bin Khalid, Asma binti Umais, kemudian Ummu Habib Al-Sabah binti Rabi'ah, kemudian Umamah binti Abul As. Nah, Umamah ini cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Zainab. Ya, Zainab yang dahulu menikah dengan Abul As bin Ar-Rabi punya seorang anak namanya Umamah. Ingat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, ada cucu yang ngelendotan. di pundaknya Nabi. Nah, Umamah inilah cucu Nabi SAW yang akhirnya dinikahi oleh siapa? Oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ummu Sa'id binti Urwah bin Mas'ud, kemudian Mahyat bintu Imru Qais bin Adi. Yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'd dalam Tabaqat Al-Kubra. Jadi beliau sampai memiliki 9 orang istri. Ingat, tidak dalam satu waktu. Nah, dari 9 istri ini wajar kalau beliau memiliki banyak anak. Jadi kalau ingin memiliki banyak anak, syaratnya apa, Bapak-bapak? Istrinya, Pak. Ya enggak mesti ya. Walaupun istri satu, tapi kalau produktif setahun satu ya biar banyak juga ya. Di antara putra-putri Ali bin Abi Thalib yang kita kenal ya, Al-Hasan bin Ali, kemudian Al-Husain bin Ali, dua orang ini adalah penghulunya pemuda di surga sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian Zainab binti Ali, kemudian Ummu Kulthum binti Ali, kemudian Muhammad bin Al-Hanafiyah. Nah, ini walaupun Muhammad bin Al-Hanafiyah ini sebenarnya dia bin Ali, cuma karena dia ibunya adalah seorang dari Bani Hanifah, maka dia dikenal dengan Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ini putranya Ali, ini seorang ulama besar juga. Kemudian Umar bin Ali, Ruqayyah bin Ali, Muhammad bin Muhammad Al-Awsat bin Ali, Abbas bin Ali, Uthman bin Ali, Ja'far, Abdullah, Abu Bakar, Ubaidillah, Yahya, Muhammad. Jadi beliau punya 3 orang anak namanya Muhammad. Kemudian Romlah, kemudian Ummul Hasan, Ruqayyah, Ummu Umar, dan Jariyah binti Ali, 21 orang anak. Nah, yang ingin saya perlihatkan di sini pada jemaah, kan orang-orang Syiah itu ingin mengesankan bahwa Ali itu memusuhi Abu Bakar dan Umar. Seakan-akan mereka ini berkelahi ya. Sampai dikatakan bahwa Abu Bakar dan Umar itu merebut tahtanya Ali. Tapi ternyata pada prakteknya Ali sendiri menamakan anak-anaknya dengan nama ketiga sahabat yang mulia. Di antara anak beliau ada yang bernama Umar bin Ali, Uthman bin Ali, Abu Bakar bin Ali. Kalau orang gak suka, benci, mungkin gak dia kasih nama anaknya dengan orang yang sangat dia benci? Gak mungkin ya. Seorang ayah itu pasti memberi nama kepada anaknya dengan nama yang dia cintai, nama yang dia sukai. Ternyata Ali bin Abi Thalib menamai 3 orang anaknya dengan nama 3 khalifah ya sebelum beliau, Umar, Abu Bakar, Umar, dan juga Uthman. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Ali ini memiliki manaqib yang keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Imam Ahmad berkata bahwa belum ada riwayat-riwayat yang sahih berkenaan dengan keutamaan para sahabat yang lebih banyak daripada Ali bin Abi Thalib. Makanya kalau kita lihat kitab manaqib, artinya kitab keutamaan para sahabat, kitab Ali itu paling tebal karena banyak sekali keutamaan Ali bin Abi Thalib. Kata Imam Ahmad, diantaranya beliau adalah salah satu dari 10 sahabat yang masuk surga, disebutkan, nanti kita sebutkan hadisnya. Kemudian paling dekat nasabnya dengan Rasulullah SAW dari para sahabat, termasuk yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak, termasuk orang yang ikut perang Badar ya, ingat perangnya pertama kali apa, beliau duel ya, beliau duel dengan jagoan-jagoan Quraisy. Kemudian beliau ikut serta dalam Bai'atul Ridwan. Kemudian beliau dipersaksikan sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan beliau merupakan ayah dari 2 penghulu pemuda surga, yaitu Al-Hasan dan Husain. Banyak sekali keutamaan dari Ali bin Abi Thalib, makanya manaqib Ali itu paling banyak ya. Dahulu beliau ini dari kecil tinggal bersama Rasulullah SAW. Jadi kehidupannya Abu Thalib ini dahulu tidak terlalu senang ya. Beliau hidup sangat sederhana, sehingga anaknya sebagian dititipkan kepada saudara-saudaranya. Maka Rasulullah SAW kedapatan Ali. Adapun Abbas, ya, Abbas ini juga pamannya Rasulullah SAW. Abbas dia ketitipan Ja'far. Jadi anaknya siapa? Abu Thalib dititipkan. Ali dititipkan kepada Rasulullah SAW. Ja'far dititipkan kepada Abbas. Nah, beliau ini masuk Islam ketika usianya berusia 10 tahun. Jadi Ali itu lahir 10 tahun sebelum Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Jadi 10 tahun ketika Nabi berusia 30 tahun, Ali dilahirkan lalu dititipkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Di usia 10 tahun wahyu turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ali termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Dan beliau juga, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas, beliau adalah laki-laki yang pertama kali sholat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis yang dibaca oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Nabi Abdullah bin Abbas mengatakan, awwalu man shalla Ali, orang yang pertama kali sholat itu adalah Ali. Artinya laki-laki yang pertama kali sholat itu adalah Ali. Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa yang pertama kali sholat itu Rasulullah, kemudian dari kalangan wanita Khadijah, kemudian dari kalangan anak-anak itu adalah Ali. Jadi Ali termasuk orang yang pertama kali sholat. Nanti kita bacakan riwayatnya. Ya. Kemudian beliau ini termasuk orang yang pertama masuk Islam. Kita tahu bagaimana keutamaan orang yang pertama kali masuk Islam. Sudah sering kita sebutkan dalilnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan." Dzalikal fawzul 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, pertama-tama masuk Islam, baik itu dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Ali termasuk golongan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Wa adallahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan. Mereka kekal abadi dalamnya. Sehingga orang-orang Khawarij yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib sampai kemudian membunuh Ali. Nanti di akhir kehidupannya Ali itu dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Karena mereka menganggap Ali telah kafir. Nah, ini bantahan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah mentazkiyah Ali. Ali itu termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Allah ridha kepadanya dan dia pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah janjikan baginya surga yang mengalir, ya, sungai-sungai di bawahnya. Ya, mereka kekal abadi dalamnya. Ini keutamaan dari Ali. Ali termasuk dalam ayat ini. Itu bahayanya orang-orang Khawarij. Mereka karena kesalahan atau ijtihad dari sebagian para sahabat sampai mengkafirkan. Jangankan antum, para sahabat saja dikafirkan. Makanya kita lihat, ya, Khawarij-Khawarij masa kini seperti orang-orang ISIS, mereka enggak apa, mereka tega membunuh kaum muslimin. Ketika ada kaum muslimin yang berseberangan dengan mereka, mereka sembelih. Ya, saya pernah melihat tentara Jordania yang pernah mereka tangkap, mereka masukkan ke dalam sel, mereka siram bensin, mereka bakar. Ya. Nah, seperti itu dari dulu. Jangankan kaum muslimin yang banyak dosa di masa kita. Ali bin Abi Thalib yang sudah dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, masih mereka perlakukan seperti itu sampai terbunuh, ya, dengan tikaman orang-orang Khawarij. Jadi jangan heran, ya, kalau orang-orang Khawarij di masa sekarang berbuat yang demikian kejam kepada kaum muslimin. Nah, Ali ini juga termasuk 10 sahabat yang masuk surga. Ya. Kita sering sebut hadis ini, ya, hadis Abdurrahman bin Auf, kata Rasulullah SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Kemudian siapa? Talha fil jannah, Az-Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah fil jannah. Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. 10 orang sahabat disebutkan secara berurutan oleh Rasulullah SAW termasuk penghuni surga. Yang keempat siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini tazkiyah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ali termasuk penghuni surga. Ya, sebagai bantahan kepada orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib ini, ya, telah kafir. Ya, berarti dia mendustakan Al-Qur'an dan juga mendustakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi kita katakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama kali sholat. Apa dalilnya? Tadi ucapannya Abdullah bin Abbas. Ada lagi dalil yang menunjukkan bahwa beliau termasuk orang yang pertama kali sholat. Dikisahkan oleh Afif Al-Kindi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Ahmad Syakir, rahimahullah ta'ala. Kata Afif Al-Kindi, Afif Al-Kindi dahulu kafir. Dia seorang musyrik. Ya, kata beliau, kuntum ra'an, kuntum ra'an tajiran. Faqadimtul hajj, fa'ataitul Abbas ibni, fa'ataitul Abnas ibn Abdul Muttalib. Ya. Li'ittiba'i minhu ba'da tijarah. Wa kana ra'an tajiran. Kata Afif Al-Kindi, dahulu aku adalah seorang pedagang. Ketika datang musim haji, maka saya pun mendatangi Abdullah bin Abbas untuk urusan perdagangan. Fawallahi inni la'indahu bimina idh kharaja rajulun min khiba'in qaribun min khiba'in qaribin minhu fanadhara ila syams falamma ra'aha malat ya'ni qama yusalli. Maka demi Allah, kata Afif Al-Kindi, ketika aku sedang berada di sisi Abbas di Mina, ada seorang laki-laki yang keluar dari kemahnya. Lalu dia memandang kepada matahari. Lalu orang tersebut melakukan sholat. Qala thumma kharajat imra'atun min dhalika al-khiba alladhi kharaja minhu dhalika ar-rajul. Maka setelah dia sholat, melakukan suatu ibadah, keluar seorang wanita dari kemah yang sama. Dari kemah yang sama keluar seorang wanita, kemudian dia pun ya sholat. Faqamat khalfaha ya faqamat khalfahu tusalli. Lalu dia pun berdiri di belakang laki-laki yang pertama tadi, lalu dia pun sholat. Tsumma kharaja gulamun hina raha qalhulum min dzalikal khiba faqama ma'ahu yusalli. Lalu setelah keluar wanita tadi, keluar lagi seorang anak laki-laki yang kemudian dia berdiri di samping laki-laki yang pertama, lalu sholat bersamanya. Qala faqultu li Abbas, man hadha ya Abbas? Maka kemudian kata Afif Al-Kindi, aku bertanya kepada Abbas, siapa dia ini wahai Abbas? Qala hadha Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibnu akhi. Laki-laki itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia adalah ibnu akhi, dia adalah keponakanku, anak dari saudara laki-lakiku. Qala faqultu man hadhihi imra'ah? Qala hadhihi al-mar'atu Khadijah ibnatu Khuwailid. Kemudian Afif Al-Kindi bertanya, siapa wanita ini? Maka kata Abbas, dia adalah Khadijah bintu Khuwailid. Qala qultu man hadzal fata? Siapa remaja yang bersama mereka? Qala hadza Ali ibnu Abi Thalib ibnu ammihi. Dia adalah Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupunya, sepupu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa laki-laki yang pertama kali sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan riwayatnya adalah riwayat yang hasan, dihasankan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Ini di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib, bahwa beliau adalah orang yang pertama kali menegakkan sholat. Ya. Walaupun ada persisian di tengah-tengah para ulama, wallahu ta'ala alam, riwayat Imam Ahmad ini ya menguatkan riwayat dari Abdullah bin Abbas. Riwayat Abdullah bin Abbas disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Abdullah bin Abbas, awalur rajuli yusalli, awalur rajuli, siapa yang pertama kali salat? Kata Abdullah bin Abbas, siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Ali dikenal dengan keberaniannya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita flashback kembali sirah Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin berhijrah, para sahabat mayoritasnya sudah pindah ke kota Madinah, tinggal beberapa orang saja. Tinggal Rasulullah, Ali dan juga Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa orang segelintir dari para sahabat, semuanya sudah pindah ke kota Madinah. Nah, ketika itu orang-orang Quraisy berencana membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya agar keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menuntut? Mereka punya cara. Caranya mengambil perwakilan dari masing-masing kabilah. Jadi nanti rencananya Nabi itu dibunuh bareng-bareng. Kalau yang membunuh itu banyak perwakilan dari suku-suku, maka keluarganya Nabi enggak akan berani menuntut. Kalau dari satu suku, maka mereka bisa menuntut. Ini cerdasnya orang-orang Quraisy. Maka mereka pun mengumpulkan dari tiap suku seorang pemuda yang rencananya nanti malam-malam ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh malaikat Jibril alaihi salam tentang rencana pembunuhan tersebut. Maka beliau pun ya berhijrah di malam yang sama. Nah, ketika itu siapa yang menggantikan posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat tidurnya? Jawabannya adalah Ali. ya, Ali dengan berani mentaati apa yang diberitakan Rasulullah SAW, beliau tidur di ranjangnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun keluar dari rumah beliau, kemudian melemparkan pasir ke tengah-tengah orang-orang Quraisy yang sedang berkumpul ingin membunuh beliau. Malah kemudian mereka pun tidak melihat Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu Wa Taala wajahnya min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan faksyainahum fahum la yusirun. Kami jadikan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding sehingga mereka tidak dapat melihat, ya, tidak dapat melihat kepergiannya Rasulullah SAW. Lihat bagaimana keberaniannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Ali ini juga memiliki keutamaan bahwa beliau termasuk yang dinikahkan dengan putrinya Rasulullah SAW. Tapi kalau dalam bab ini, yang mana yang lebih banyak nikah dengan putrinya Rasul? Utsman. Utsman dapat dua, Ali cuma dapat satu. Nah, beliau menikah dengan Fatimah radhiyallahu taala anhu. Berarti apa hubungannya Fatimah dengan Ali ini sebenarnya? Bukan sepupu. Rasulullah sepupunya, berarti apa? Pakle. Pakle tapi apa? Sudah jauh, bukan pakle kandung. Ya. Jadi boleh menikah ya antara saudara sepupu ayah menikah dengan wanita tersebut boleh. Nah, dahulu Abu Bakar dan Umar itu pernah meminang Fatimah, tapi tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disebutkan khotbah Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma Fatimah. Dahulu Abu Bakar dan juga Umar pernah meminang Fatimah. Faqala Rasulullah SAW, innaha saghirah. Nabi SAW mengatakan Fatimah ini masih muda. Itu kalau perjanjian pengen nolak lamaran orang ya. Misalnya gak cocok ini, waduh kayaknya gak cocok ini. Ini anak saya masih muda, masih mau belajar. Tapi minggu depan ada yang lamar cocok ya langsung dinikahkan. Alasan. Ya. Fakhotaba Ali fazawwajaha minhu. Tapi ketika Ali datang melamar, maka apa? Dinikahkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Berarti memang Rasul menginginkan agar putrinya itu dinikahkan dengan Ali. Boleh gak seperti itu? Boleh. Ya kalau ada orang-orang soleh, ada deretan orang-orang soleh, kita pilih yang paling cocok, gak jadi masalah. Ya, pilih di antara mereka yang paling cocok. Nah, disebutkan bahwa sebenarnya yang mendorong Ali untuk melamar Fatimah itu adalah Abu Bakar dan Umar. Pernah kita sebutkan di sini ya, pelajaran sirah. Ya, disebutkan oleh Syekh Utsman Khamis ya dalam risalah beliau bahwa Abu Bakar dan Umar inilah yang ketika lamarannya ditolak oleh Rasulullah SAW, mereka lantas mendorong-dorong Ali untuk apa? Untuk melamar Fatimah. Maka kemudian Ali pun melamar Fatimah ya, putri Rasulullah SAW. Ketika itu Nabi SAW bertanya, apa yang kau miliki untuk modal pernikahan? Maka kata Ali, saya tidak mempunyai harta kecuali baju perang, baju besi. Ya, baju besi ketika itu termasuk properti yang sangat berharga, properti yang cukup mahal. Ya, karena dulu bikinnya ruwet ya. Itu kan kalau baju besinya orang Arab itu dari untaian rantai, seperti rantai, dijalin seperti baju. Makanya orang Arab tuh cepat pergerakannya, tidak seperti bangsa-bangsa lain. Kalau bangsa lain itu baju besinya kok kaku, jadi pergerakannya lambat. Kalau baju besinya kaum muslimin, baju besi orang Arab, dia seperti jalinan rantai yang kecil-kecil, sehingga pelindungannya maksimal, gerakan tetap fleksibel. Maka kemudian Ali menjual. Kepada siapa dia menjual baju besinya? Siapa di antara para sahabat yang dikenal dengan kekayaannya? Utsman. Utsman bin Affan dikenal sebagai pedagang yang kaya raya. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib menjual baju besinya kepada Utsman dengan harga 400 dirham. Tapi apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Beliau kemudian mengembalikan baju besi tersebut. Jadi ketika jual beli, nah ini ambil Ali 400 dirham sebagai uang pembelian ya baju besimu, kemudian dikembalikanlah baju besi tersebut kepada Ali bin Abi Thalib, ini sebagai hadiah untuk pernikahan. Maka kemudian menikahlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Fatimah, kemudian lahirlah 4 orang anak dari pernikahan beliau dengan Fatimah. Al-Hasan, Al-Husain, Zainab, dan Ummu Kulthum. Nah, ini juga yang menunjukkan kedekatan Ali radhiyallahu ta'ala dengan sahabat empat khalifah atau tiga khalifah yang lainnya, bahwa salah seorang putra beliau, putri beliau yang bernama Ummu Kulthum ini dinikahkan dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Itu luar biasa kan? Yang mendorong mereka menikah adalah Abu Bakar dan Umar, yang membiayai pernikahan adalah Utsman. Nanti punya anak, anaknya dinikahkan dengan Umar. Ya, mungkin ya kalau orang yang seperti ini keadaannya dikatakan bahwa mereka bermusuhan, sangat tidak mungkin. Ya kalau berbeda pendapat mungkin, tapi kalau bermusuhan enggak mungkin. Wah, anaknya dikasih kok. Anaknya dikasih nama dengan nama Umar. Putrinya dikasih dinikahkan dengan Umar. Yang mendorong Ali menikah adalah Umar. Maka apa? Tidak mungkin mereka kemudian apa? Bertikai antara para sahabat yang mulia ini. Demikian juga Ali bin Abi Thalib, ya, termasuk di antara para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Ya. Disebutkan dalam hadis Mu'ad bin Rifa'ah ibn Rafi' an abihi qala kana abuhu min ahli Badar. Dahulu bapak beliau termasuk ahli Badar. Qala ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ma ta'udduna ahla al-Badr fikum. Suatu ketika Jibril alaihi salam mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalian memandang orang-orang yang mengikuti perang Badar? Qala min afdalil muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang-orang yang ikut perang Badar adalah kaum muslimin yang terbaik. Adalah kaum muslimin yang terbaik. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril alaihi salam mengatakan, "Wa kadzalika man syahida Badran minal malaikah." Demikian juga para malaikat yang ikut berperang di perang Badar, mereka adalah para malaikat yang terbaik. Rawahu Bukhari, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini menunjukkan bahwa ahlul Badar adalah para sahabat yang terbaik. Dan dalam kisahnya Hatib bin Abi Balta'ah yang dahulu sempat ingin membocorkan rahasia penyerangan Nabi SAW ke kota Makkah, ketika Umar bin Khattab ingin memenggal kepala Hatib bin Abi Balta'ah, diingatkan oleh Nabi SAW bahwa Hatib bin Abi Balta'ah ini termasuk dari sahabat yang ikut perang Badar. Ya, ingatlah Umar bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ahlul Badar, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukan apa yang kalian kehendaki karena sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Dan Ali termasuk dari ahlul Badar. Kemudian juga di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib, beliau termasuk sahabat yang mengikuti Bai'atul Ridwan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berumrah untuk pertama kalinya, maka beliau tertahan di Hudaybiyah. Beliau kemudian mengutus Utsman ibn Affan untuk melobi kaum musyrikin memberikan izin bagi mereka untuk melaksanakan umrah. Ketika itu terdengar kabar bahwa Utsman telah dibunuh. Maka Nabi SAW mengumpulkan para sahabat untuk berbaiat kepada beliau di sebuah pohon. Baiat tersebut dikenal sebagai Baiatul Ridwan. Nah, terhadap orang-orang yang membaiat Nabi SAW dalam Baiatul Ridwan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu, berjanji setia kepadamu di bawah sebuah pohon. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hati-hati mereka. Dan Allah akan turunkan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Nah, di sini dikatakan bahwa Allah ridho. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah ridho kepada orang-orang yang beriman. Di antaranya siapa? Ali. Ya, ini menunjukkan Ali bin Abi Thalib memiliki ya kedudukan yang sangat tinggi. Beliau termasuk dari orang-orang yang membaiat Rasulullah SAW dalam Baiatul Ridwan. Kemudian di antara manaqib Ali, keutamaan Ali bin Abi Thalib, bahwa beliau ini ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk memimpin perang Khaybar. Abu Bakar, Umar, Utsman ini enggak pernah jadi panglima. Tapi Ali bin Abi Thalib diangkat oleh Rasulullah SAW dan lebih penting daripada itu, beliau dipersaksikan oleh Rasul sebagai orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Nabi SAW berada di Khaybar, beliau mengatakan, "La utiyanna hadhihi rayah rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh yaftahu Allah ala yadayhi." Kata Nabi SAW, "Sungguh aku akan berikan panji komando perang ini, komando pasukan ini kepada seorang laki-laki, yuhibbullah wa rasulah, yang mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya." Perhatikan betul kalimat ini, sosok yang akan ditunjuk oleh Rasulullah SAW diberikan sifat oleh beliau, dia mencintai Allah dan Rasulnya, dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu ala yadai, kemudian keutamaan dari laki-laki ini, Allah akan berikan kemenangan melalui tangannya. Fabatan nas yaquluna lailatahum ayyuhum yutaha. Maka kemudian para sahabat membicarakan di malam tersebut, siapa kira-kira yang akan diberikan panji tersebut. Falamma asbahan nas wada'u 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarjuna an yutaha. Maka di pagi hari mereka pun bersegera berkumpul di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berharap-harap mereka lah yang akan diberikan panji tersebut. Pertanyaannya, hadirin yang dimuliakan Allah, apakah para sahabat di sini mampu kepemimpinan, ingin menjadi pemimpin? Jawabannya tidak. Lantas mengapa mereka bersegera berkumpul di hadapan Rasulullah, ingin agar mereka yang ditunjuk oleh Rasulullah? Karena ada sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang komandan ini, bahwa dia dicintai Allah dan Rasulnya, dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi mereka ingin mendapatkan persaksian ini. Kalau ditunjuk, otomatis orang tersebut adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang menyebabkan para sahabat berkumpul di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal. Kemudian Ali apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana Ali bin Abi Thalib? Faqila wa yashtaki ainai. Maka kemudian ketika Nabi bertanya, "Di mana Ali?" Maka orang-orang mengatakan, "Dia sedang sakit matanya, wahai Rasul, fa'ursilu ilaihi fa'utiyabih." Maka orang-orang pun mengutus utusan untuk memanggil Ali. Fabasaqa fi ainai. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meludahi kedua mata Ali, wada'alahu fabara. Kemudian mendoakan Ali bin Abi Thalib, lalu matanya dengan segera sembuh. Kalam yakun bihi wajah, seakan-akan tidak pernah sakit. Fa'atahu rayah. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasalam memberikan panji kepemimpinan kepada Ali. Faqala unfud Ali unfud ala rislik hatta tanjila bisahatihim thumma uhum ila islam fa'akbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fihi wa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka hurrun na'am. Berjalanlah pelan-pelan ke hadapan mereka, kemudian ajak mereka untuk masuk Islam dan sampaikan apa yang menjadi hak Allah yang harus mereka tunaikan. Fa wallahi, demi Allah, la yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Maka demi Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, maka itu lebih baik daripada unta-unta merah. Maka Ali kemudian memimpin pasukan memerangi kaum Yahudi di Khaybar, dan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, Allah berikan kemenangan melalui kepemimpinannya. Ini diantara keutamaan Ali bin Abi Thalib. Dan pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga, para sahabat tetap menganggap Ali sebagai orang yang memiliki keutamaan. Kita masih ingat ketika Umar bin Khattab ya ditikam oleh Abu Lu'al Majusi. Maka siapa yang ditunjuk oleh Umar untuk memilih kaum muslimin? Ada 6 orang sahabat. Ya, mereka mengatakan kepada Umar, "Ausi ya Amirul Mukminin, ya, istakhlif. Wahai Amirul Mukminin, berilah wasiat, tunjukkan siapa penggantimu." Qala ma ajidu ahadan ahaqqa bihadzal amr min haula nafar Abu Rahat alladhi yuwafi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin. Maka aku akan serahkan urusan ini kepada orang-orang yang telah diridhoi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi SAW meninggal dunia melainkan ridho kepada mereka. Fasamma Aliyan, pertama ya. Maka Umar pun menjawab apa? Menyebutkan nama Ali wa Uthman, wa Zubair, wa Talha, wa Sa'ad, wa Abdurrahman. Enam orang yang ditunjuk oleh Uthman radhiyallahu taala anhu, Umar radhiyallahu anhu, untuk menunjuk pemimpin di tengah-tengah beliau. Maka ini menunjukkan kedudukan Ali yang tinggi di tengah-tengah para sahabat. Bahkan sering ketika kita membahas perkehidupannya Umar dan Uthman, seringkali kita dapati Ali banyak memberikan usul kepada para pemimpin ini, menunjukkan kedudukan Ali bin Abi Thalib yang tinggi di hadapan para ulama Rasyidin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan bagaimana peran Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, ya. Dan beliau ini termasuk yang diuji oleh Allah. Ketika menjadi khalifah, banyak konflik yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Maka bagaimana cara beliau menangani konflik tersebut, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Lakin bilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila itu wa ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.